yang ku idam, yang ku harapkan, yang aku belai, yang ku rayu, yang ku tunggu. Yang indah kata-kata yang diucapkan, yang mendamaikan, yang meresahkan, yang memilukan, yang menghancurkan, yang melukakan, yang berpura, yang tak setia, yang merintih, yang ku kehilangan, yang tersayang. Yang merendahkan, yang meresahkan, yang aku sayang dan ku cinta telah hilang dan pedih perpisahan.